lambang tabu sing kapur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang nang telan anyar kowe.